Awal mula alam semesta, Nur Muhammad yang tercipta, hanya berdua dengan Tuhannya. Nur Muhammad yang mulia, ya Rasulullah bisyafa'ah, ya Rasulullah bisyafa'ah di jami'il hadirina inda rabbil alamin. Nabi Allah.